بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وشفيعه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkanlah kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita, nikmat-nikmat yang tidak kita terhitung. Maka Allah Subhanahu wa Taala telah mengingatkan kita akan nikmat-nikmat-Nya di dalam kitab-Nya Al-Quran Al-Karim. Dan Allah Subhanahu wa Taala menerangkan jika kita cuba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam hal ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Taala, mencuba menghitungnya, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya insan itu adalah seorang yang zalim dan selalu kufur terhadap nikmat-nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala apabila mendapat nikmat, dan hamba-hamba-Nya yang bersabar bila diuji dengan ujian-ujian. Dan semoga kita juga dijadikan hamba-hamba-Nya yang sentiasa beristighfar apabila telah berkesilapan dan dosa. Dan kita masih membicarakan hadis yang pertama di dalam kitab hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana telah kita bacakan hadisnya, yaitu hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Yaitu hanya sesuatu amalan itu dengan niat, dan hanya sahaja seseorang itu mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana seorang kerana dunia ataupun kerana seorang wanita untuk bernikah dengannya, maka hijrah kepada apa yang diniatkan. Telah kita sebutkan bahagian pertama daripada hadis yang mulia ini, yaitu berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepentingan niat. Telah kita terangkan bahawa niat itu adalah asas segala amal perbuatan. Innamal a'malu binniyat, hanya sahaja amalan-amalan itu dengan niat. Dan amalan telah kita terangkan termasuk di dalamnya adalah amal perbuatan dengan anggota badan kita, dengan badan, dengan tangan, dengan kaki, seperti kita melakukan solat dengan rukuk dan sujud, dengan berjihad fisabilillah, dengan berdakwah, itu termasuk amalan perbuatan. Apakah kata-kata termasuk dalam amal? Maka jawabnya iya, sebab perkataan termasuk juga daripada amal. Amal lisan, amal lidah. Jadi zikir dan juga lafaz-lafaz lain yang kita ucapkan sehari-hari juga perlu dengan niat. begitu juga dengan amalan hati yang lain. Maka ia juga asalnya perlu kepada niat. Asalnya kita bila bersabar, istilah kita bersabar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita sabar kerana kita lemah. Tetapi kita bersabar kerana mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga kita kalau sayang, kita kalau cinta, ada perlu niat atau tak perlu niat? Maka kalau ikut hadis ini, dia termasuk amalan, maka ia perlu kepada niat. Cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala. Begitu juga dengan benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala. Takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala, tapi takut bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala mungkin dapat sebalik. Jadi di sini kepentingannya niat, kerana ia mensahihkan semua amalan kita daripada semua sudut, yang besar maupun yang kecil. Dan telah kita terangkan bahawa tidak ada amalan yang kita lakukan melainkan kita mesti ada niat. Dan niat itulah membezakan ganjarannya. Walikulli imrin ma nawa. Kita duduk di sini kerana kita niat nak duduk di sini. Tak mungkin kita niat nak berjalan tapi kita masih ada di sini. Dan telah kita terangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Alim. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan menghukumkan hamba-Nya menurut apa yang dia niatkan di dalam hatinya, apa dia melakukan sesuatu amal perbuatan. Sebab tu perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang kita lakukan dengan tanpa niat, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tidak sengaja, maka perbuatan seperti ini tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak menghukum kita dalam perkara perbuatan maupun ucapan yang kita tidak tersengajakan. Jadi kadang-kadang kita tidak sengaja kita bawa kenderaan terlanggar dan merosakkan harta orang lain, atau bahkan melukakan orang lain, bahkan membunuh orang lain. Kita ada, Islam akan tanya, apa niat kamu? Kamu nak rosakkan harta benda tu? Kamu nak bunuh orang tersebut ke nak luka dan cederakan dia? Maka dalam Islam ditanyakan niat dalam hati, bukan hanya lihat perbuatan luaran saja. Kalau niatnya adalah memang nak lakukan perkara yang salah itu, maka dia akan dihukum oleh Allah Azza. Tapi jika dia tidak berniat untuk untuk sengajakan perbuatan-perbuatan tadi, tapi dilakukan dengan cara tidak sengaja, dia dah lakukan apa yang sepatutnya dia lakukan ketika dia membawa kenderaan, ikut peraturan, ikut undang-undang, tetapi tiba-tiba orang terjun saja ataupun orang lari saja menyeberang jalan, betul? Tak sempat dia nak break, dia langgar. Kita cakap dia terlanggar. Ada niat tak? Tak ada niat. Berdosa tak? Tidak berdosa, tentu sekali. Sebab yang dikira kat sini adalah niat yang ada di dalam hati. Tetapi daripada sudut hukum di dunia, bukan hukum pahala dosa, dia tetap kena membayar kafarahnya, iaitu pampasan. Pampasan yang satu daripada dua perkara ini, iaitu sama ada dia membebaskan hamba yang beriman sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, dan atau dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi itu adalah pampasan ataupun kafarah bagi membunuh dengan tidak sengaja. Tetapi dia berdosa atau tidak? Maksud di sini adalah dia tidak berdosa. Jadi sini menunjukkan kepentingan niat dalam amalan. Dan telah kita terangkan daripada sudut niat itu dalam perbuatan terbagi kepada dua. Satu adalah niat terhadap ataupun niat terhadap amalan ataupun yang diamalkan. Niat terhadap siapakah yang ditujukan amalan ini? Yang kita sebut dalam bahasa Arab niat lil ma'mul lahu, lil ma'mul lahu, untuk siapa kita lakukan satu-satu amalan. Dan satu lagi jenis niat adalah niat ketika beramal, yakni niat yang membezakan satu-satunya amalan daripada amalan-amalan yang lain. Niat yang membezakan antara sedekah ataupun hadiah ataupun wakaf ataupun zakat atau zakat fitrah dan sebagainya. Jadi niat yang membezakan antara amalan dengan amalan yang lain, antara solat wajib dengan solat sunat, antara solat subuh dengan mungkin solat solat maghrib dan sebagainya, antara mandi hanya setakat untuk membersihkan badan ataupun mandi kerana syariat, iaitu mandi junub, mandi hari Jumaat. Yang membezakannya adalah niat. Jadi kita ada dua jenis niat yang mana telah kita sempat bincangkan tentang sebahagian daripadanya, iaitu niat terhadap ma'mulul lahu, kepada siapa kita tujukan amalan ini. Adakah ini untuk Allah SWT ataupun sebaliknya? Dan telah kita terangkan Allah SWT tidaklah mencipta jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah, menyembah kepadanya sahaja. Dalilnya adalah firman Allah SWT, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Dan tafsirannya adalah إِلَّا لِيَوَحِدُونِ, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa melainkan untuk mereka mengesakan aku, mentauhidkan aku. Jadi artinya semua amalan itu hanyalah diserahkan, ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Jika suatu ibadat itu tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Taala, tetapi disebutkan di dalamnya dengan selain Allah Subhanahu wa Taala, maka apa hukum ibadah tersebut? Tidak syak dan tidak ragu lagi bahawa ibadah tersebut akan batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi pentingnya niat, dan kita telah terangkan bahawa walaupun di dalam niat itu terdapat maksud tujuan kepada selain Allah SWT, walaupun sedikit, walaupun bukan kita sembah selain Allah SWT, seperti kita hanya mengharapkan pujian daripada orang yang melihat kita sedang beribadah, itu pun merosakkan amalan. Sebab tu Nabi SAW telah bersabda, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirka al-aslam, sesungguhnya yang aku paling takut ke atas kamu adalah syirik kecil, asyirka al-aslam. Maka Nabi SAW pun mentafsirkannya, iaitu al-salli al-rajul, seorang lelaki berdiri, contoh ya, untuk mendirikan solat, kemudian dia mencantikkan, menghiaskan solatnya itu lima yara min nazarin nas, apabila dia melihat akan pandangan manusia, dia rasa yang ada orang melihatnya, dia mulalah cantikkan solat tersebut. Dan tidak ada sebab dia melakukan demikian melainkan kerana ada sedikit masuk di dalam hatinya untuk mengharapkan orang puji. Dan Nabi SAW lebih takut kepada kita akan amalan yang tidak ikhlas seperti ini daripada Nabi SAW takut terhadap perkara-perkara lain. Bahkan dalam riwayat yang lain, ia lebih ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita daripada fitnah Masih Dajjal. Sebab Dajjal kalau turun pada akhir zaman, fitnahnya memang meluas. Ramai yang akan mengikutnya kerana dia boleh mengeluarkan atau melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dia boleh panggil hujan turun dan bumi yang gersang dia boleh keluarkan, dia boleh tumbuh-tumbuhan, dan di tangan kanannya dia boleh buka dan tunjukkan kepada orang ramai seperti syurga dan sebelah kirinya seperti neraka. Begitu hebat. Dan dia tak boleh dibunuh, tak mati dia. Kebal. Ramai yang ikutnya, terlebih lagi orang-orang Yahudi dan orang-orang perempuan. Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ad-Dajjal yang akan turun pada akhir zaman. Tetapi kata Rasulullah SAW, riya ini, syirkul asghar ini lebih aku takuti terhadap umatku daripada fitnah Dajjal. Sedangkan fitnah Dajjal itu besar, dan fitnah Dajjal itu kata Rasulullah SAW, masanya dia akan turun pada akhir zaman dan dia akan mengelilingi bumi, dia akan sapu bumi. Sebab itu dia dipanggil Masih. Dia jalan, dia sapu bumi. Tidak ada tempat, tidak ada lorong, kata Nabi SAW, melainkan akan dimasuki oleh Dajjal. Tak ada jalan yang selamat daripada Dajjal. Haugang ke, Tampines ke, jalan selamat pun dia masuk, melainkan dua tempat, iaitu kota Mekah dan kota Madinah. Itu je dia tak dapat masuk. Dia nak masuk, bukan dia tak nak masuk, bukan dia sesat, tak ada plan. Tetapi bila dia nak masuk kota Mekah, kota Madinah, ada malaikat, malaikat yang mengawal, menjaga. Dia tak dapat masuk. Jadi apa yang berlaku? Dia akan jalan mengelilingi bumi selama 40 hari. 40 hari. Tapi satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu minggu, dan satu hari seperti hari yang biasa kita. Sebab tu sahabat bila bertanya, kalau satu hari macam satu tahun, macam mana kita nak solat? Takkan satu tahun kita solat lima kali? Maka jawab Nabi SAW dalam hadis yang sahih itu, qaddiru lahu qadra, qaddiru lahu qadra. Hendaklah kamu takdirkan hari tersebut dengan takdirannya. Maknanya walaupun dia satu hari, tetapi masa dia satu tahun, bukan 24 jam. Satu hari bukan 24 jam lagi. Satu hari dah beratus, dah beribu jam. Jadi kamu lihat 24 jam, kamu bagikan. Kalau zuhur pukul berapa, kalau asar lagi berapa jam, kalau maghrib berapa jam, takdirkanlah. Kalau maghrib lagi satu jam ke satu jam setengah kan, lepas tu isyak lagi satu jam, kemudian subuh lagi berapa belas jam. Kamu takdirkan macam itu. Bila tiba waktu kamu solat. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam masa satu hari itu, kamu bukan sembahyang lima waktu je, tapi kamu sama juga sembahyang macam biasa. Dan satu bulan sama je. Begitulah Ad-Dajjal. 40 hari saja dia di atas muka bumi, tapi lama. Dan dia akan masuk semua pelosok bumi ini. Dia tak tinggal mana-mana tempat pun. Dan dia akan menyesatkan manusia. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, yang belajar, yang baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh kenal Dajjal. Antaranya Dajjal itu matanya satu. Bukan satu kat tengah-tengah, bukan monster. Mata dia dua macam biasa, tapi satu saja yang buka, lagi satu tak boleh buka. Jadi siapa nampak orang macam gitu, itu dan itu Dajjal. Itu namanya awar. Ada orang mata dia satu macam itu, luar biasa. Jadi dia tempat mata tu ada dua, tapi mata satu saja yang boleh buka. Dan ada sifat-sifat lain yang disebut secara detail dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tingginya, rambutnya. Dan yang lebih penting daripada itu, di dahinya terdapat tanda tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang yang beriman, walaupun dia tak tahu bahasa Arab. rahmat Allah SWT kepada hamba-hambanya dalam fitnah Dajjal ini, dia boleh nampak tulisan kafara di dahi Dajjal. Boleh nampak semua orang. Yang beriman je lah. Orang kafir tak nampak. Kafara ataupun kafir. Yang ini jelas dia seorang yang kafir. Sebab itu Nabi SAW lebih takutkan fitnah riak daripada fitnah Dajjal. Sebab fitnah Dajjal masih kita boleh nampak dengan tanda-tanda yang jelas. Adapun riak ini dia bila masuk, kita tak nampak. Orang tak nampak. Dan orang tak sadar, orang rasa sedap saja beribadah dengan riak. Lalu ia merosakkan amalan tersebut dan membinasakan pelaku. Sebagaimana Dajjal merosakkan dan membinasakan orang ramai. Jadi dengan itu hendaklah kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis qudsi yang terbaca sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah yang paling kaya, yang paling tidak perlu, tidak mahu kepada sekutu. Barang siapa yang melakukan amalan yang dia syirikkan di dalam amalan tersebut dengan seseorang lain selain aku, maka aku akan tinggalkannya dan syiriknya. Aku akan tinggalkannya, aku tak akan berikan pahala, aku tak akan terima dan aku tinggalkan syiriknya. Dan telah kita tafsirkan bahawa tinggalkan syiriknya maknanya dia akan ditinggalkan dengan orang-orang yang diharapkan pujian. Maka Allah SWT pada hari kiamat akan minta dia supaya mengambil ataupun meminta pahala daripada orang-orang yang diharapkan pujian di dunia. Tentu sekali itu adalah kerugian yang besar, khasirat dunia wa akhirah. Jadi hanya rugi saja amalan yang seperti itu. Baik, kita teruskan. Dan Nabi SAW telah kemudian tentang hukum niat dalam amalan ini dibincangkan oleh ulama. Hadis ini merupakan separuh daripada syariat. Kata ulama, hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang merupakan sebahagian separuh daripada syariat Islam, kerana ia membicarakan tentang amalan hati dan dia dah merupakan separuh daripada amalan. Ibadah itu hanya pada dua perkara. Satu yang dalam hati, satu yang kita lakukan dengan anggota badan ataupun dengan ucapan itu. Dan niat itu sebahagian daripada amalan, separuh. Itu pentingnya niat. Dan satu lagi hadis yang merupakan sebahagian yang kedua daripada amalan ibadah adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang akan datang nanti, iaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang mengamalkan satu-satu amalan yang bukan daripada urusan agama kami, maka ia akan tertolak. Jadi niat penting dalam ibadah. Tapi apakah niat saja sudah cukup untuk membetulkan atau menjadikan satu-satunya ibadah itu diterima Allah? Jawabnya tidak. Ia penting, tapi ia hanya separuh saja. Satu daripada dua syarat diterimanya satu-satunya amalan. Kerana ada lagi satu syarat, iaitu hendaklah sesuatu amalan itu menurut akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beramal bukan ikut sunnah walaupun niatnya ikhlas kerana Allah, ia tak akan dapat pahala, ia tak akan diterima oleh Allah SWT. Siapa yang niat solatnya bagus, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sifat solat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi niatnya tak betul, maka diterima atau tidak terima amalannya? Jawabnya tidak diterima. Jadi dua hadis ini merupakan hadis yang agung dalam semua ibadah. Baik. Jadi oleh kerana itu, hendaklah kita tahu bila kita niat Bila kita nak niat, apabila kita melakukan satu amalan. Kalau kita nak solat, bila kita nak niat? Adakah kita niat sebelum kita melakukan ibadat, ataupun kita niat setelah kita masuk dalam satu ibadat, ataupun kita niat selepas kita lakukan ibadat? Kita ambil yang paling tak mungkin. Takkan kita dah habis solat baru kita nak niat? Jadi itu out lah. Dah lepas solat tak ada niat lagi, buat niat pun tak pakai. Kalau kita dah solat baru kita niat, menunjukkan sebahagian daripada solat pertama tu, misalnya kita rakaat pertama tak niat, rakaat kedua baru kita nak niat nak solat subuh. Jadi yang kita dapat cuma rakaat dua, rakaat kedua sajalah. Inna walikul limri'in ma nawa. Orang itu hanya mendapat apa yang diniatkan. Jadi dapat pada satu rakaat ini. Itu kalau rakaat apa ni solat dalam rakaat-rakaat solat tu boleh dipisah-pisahkan. Kita tak boleh pisah-pisahkan solat dengan rakaat-rakaat. Maksudnya kalau kita ni ada wudu untuk rakaat yang pertama, lepas tu bangun dari rakaat pertama, batal wudu. Kita kena keluar ambil wudu, betul? Dan kita sambung rakaat kedua ke, ataupun kita mula daripada rakaat pertama balik? Jawabnya, mestilah kita mula daripada rakaat pertama. Sebab rakaat pertama tak sah. Jadi solat antara ibadat yang perlu kepada apa? Kepada keseluruhan, tak boleh dipisah-pisahkan. Jadi kalaulah rosak setengah daripada solat itu, maka rosak semua solat. Kalaulah kita niat tengah-tengah ibadat, maknanya kita tak dapat satu ibadat tersebut. Yang keseluruhan ibadat itu tak diterima. Jadi kita mesti niat sebelum solat, ataupun yang sebaiknya kita kalau boleh kita niatkan bersamaan dengan permulaan ibadat, permulaan solat kalau ibadahnya solat. Dimula takbiratul ihram, kat situlah kita niat. Dan itulah waktu yang terakhir kita mesti niat. Tetapi senang ke susah betul-betul nak takbiratul ihram, nak niat pula? Maka jawab ulama, tidak mesti lah. Ia menyusahkan. Walaupun kita niat sebelum daripada solat, dan jangka masanya antara niat kita dan solat itu atau ibadah itu tidak begitu panjang, tidak begitu lama, dan tidak ada yang membatalkan niat tersebut, maka boleh kita niat sebelumnya. Misal kata kita dah kat luar tengah ambil wudu, ni tengah azan, kita dah ambil wudu nak solat zuhur. Waktu kita angkat wudu, kita dah niat kita nak solat, angkat wudu ni untuk solat zuhur jemaah. Masuk dalam solat, imam apa ni dah mula nak takbiratul ihram, Allahu akbar, kita pun masuk Allahu akbar, tak niat lagi. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh, sebab jangka masa ni pendek. Kedua, tidak ada apa yang berlaku di dalam hatinya yang menyimpangkan niatnya daripada hendak solat zuhur. Jadi diterima oleh Allah Subhanahuwataala takbir. Bahkan lebih daripada itu, ulama menyebutkan kalau kita ada rumah, kita keluar dari rumah, kita dah ambil wuduk, memang niat nak solat zuhur. Kita jalan ke, naik bas ke, naik motor ke, naik kereta, masuk dalam masjid, Allahu Akbar, terus main zuhur, tak payah niat lagi. Sebab dah ada niat kat dalam hati dan tak ada yang merubah niat tersebut. Taruhlah kalau kita dah jalan, tengah-tengah dia cerita, lama nak pergi kedai kopi lah, nak pergi beli roti dulu, jadi balik tak payah beli roti lagi. Untuk sarapan je. Jadi keluar tu bukan untuk solat zuhur, untuk beli roti pula. Yang macam itu bila sampai kat masjid, dia dah cerita lain. Kalau dah berubah niatnya, dia kena perbaharukan niat. Faham? Bahkan kita lihat di dalam sebahagian ibadat hampir mustahil, kita kata kan, kita boleh niat pada awal ibadah, pada permulaan ibadah. Ini bersamaan dengan awal ibadah. Seperti ibadah apa? Ibadah puasa. Puasa mula bila? Mulanya ibadah puasa apabila masuknya fajar. Masuknya subuh. Apakah mungkin kita waktu fajar, betul-betul fajar, nak Allah Akbar, kita nak kena masuk ke ni ya? Oh, susah. Itu kalau kita dah bangun lah. Betul tak? Ataupun dalam masjid ke, radio buka ke. Kalau tengah tidur macam mana? Ataupun tengah buat benda lain. Mustahil kita boleh sertakan niat bersamaan dengan awal puasa. Jadi bila kita niat untuk puasa? Sebelum tu. Sebab apa juga waktu daripada malamnya. Jadi malam tu mula daripada maghrib, kita boleh niat puasa. Sejak kita buka je, kita dah boleh niat kita nak apa? Kita nak puasa esok hari. Ataupun waktu kita sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak, ataupun bila saja dalam hati kita lintas saja kita nak puasa pun boleh. Jangka masanya agak panjang, tapi dibolehkan mengikut kesepakatan ulama. Nah, bahkan ulama telah membahaskan kita hanya perlu niat satu kali saja kalau untuk puasa Ramadan satu bulan. Kita niat malam puasa yang pertama, kita niat nak puasa esok dan seterusnya sampai akhir Ramadan. Lepas tu tiap-tiap hari kita dah tak payah niat ni. Bukan tak payah niat lagi lah, maksudnya tak payah nak membarukan niat lagi tiap-tiap malam ni. Kenapa pula? Sebab seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wataala, bila dia tahu bahawa Allah Subhanahu Wataala mewajibkan atasnya untuk berpuasa dalam bulan Ramadan satu bulan penuh, tentu dia ada niat dia nak puasa satu bulan penuh. Mainkan orang yang rosak lah, fasik lah, dia memang malas nak puasa begini, itu lain cerita. Ni kalau orang beriman, dia mesti nak puasa, dia takut tak nak puasa. Jadi cukup dia niat daripada awal bulan untuk dia berpuasa sebulan penuh. Melainkan kalau di tengah-tengah bulan puasa tu dia tak berpuasa kerana dia pergi safar keluar negeri, ataupun dia sakit 2-3 hari masuk hospital. Jadi bila dia sihat, dia nak puasa kan, nak sambung puasa, perlu niat lagi ke ataupun cukup dengan niat yang pertama pada awal bulan? Maka di sini kata ulama, dia perlu niat balik untuk puasa yang berikutnya. Sebab apa? Sudah ada perkara yang memutuskan, yang merubah niatnya. Bahkan dalam ibadah puasa terdapat keringanan dalam bab niat. Taruhlah hari Isnin nanti kita bangun, dah siang pun, dan kita belum makan apa-apa, dah siang ni, dah masuk pukul 9 pagi. Lepas tu kita nak niat nak puasa hari ini, puasa sunat Isnin. Boleh tak? Boleh. Sebab itulah yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah waktu pagi tu dia masuk rumah salah seorang isterinya. Dia tanya, hal bin Syed, ada apa-apa tak yang kita boleh makan? Jawab isteri Nabi SAW, tak ada. Rumah Nabi SAW pun tak ada makanan. Bukannya ada store makanan, dalam tu ada sport ke apa? Oh, tak ada makanan, izan ini sa'im, maka dengan ikhlas kerana itu aku puasalah pada hari ini. Boleh. Jadi dalam ibadah sunat dia lebih ringan. Baik, kita dah faham dah bila kita perlu niat, yakni sebelum ataupun yang lagi bagus disertakan pada awal ibadah. Sebab tu kalau solat terawih, kita perlu niat tiap-tiap kali kita nak bangun Allah Akbar, kita nak niat solat terawih. Jawabnya, tak perlulah. Kita mula yang permulaan saja kita niat, sebab kita nak niat, sebab kita nak sembahyang terawih. Dan niat nak sembahyang terawih sampai habis dengan imam misalnya. Jadi cukup dengan satu, lepas tu yang kemudian kita angkat Allah Akbar, dah ada niat dah, tak payah nak niat lagi. Itu makna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawaa. orang itu dapat apa yang dia niatkan. Jadi lagi satu permasalahan tentang hal ini, seseorang itu hanya boleh berniat dalam perkara-perkara yang dia pasti. Maksudnya, niat kita tu hanya sah dalam perkara-perkara yang kita yakin, yang kita tahu. Adapun apabila kita tidak yakin, seperti kita ragu-ragu, kita was-was, maka niat tidak diterima, niat tidak sah. Jadi seseorang itu nak solat Zuhur misalnya, niat memang niat lah nak solat Zuhur, tetapi dia tak pasti dah Zuhur ke belum, dah Zuhur ke belum. Lepas tu dia solat, niat solat Zuhur, sah ke tak sah? Walaupun itu betul-betul lah kebetulan memang dah Zuhur pun, tapi dia was-was ni, dah Zuhur ke belum. Jawabnya, walaupun dah masuk waktu Zuhur, niatnya tak, amat Zuhurnya tadi tidak diterima, tidak sah. Kenapa? Sebab waktu dia niat, dia tidak pasti, dia tidak was, tidak dia ada was-was kat situ. Jadi ulama mensyaratkan kita ada ilmu tentang apa yang kita nak niatkan. Itu dia. Dia tak boleh agak-agak. Ini untuk diri kita sendirilah, untuk diri kita sendiri. Tapi untuk perkara-perkara lain, bila kita ikut imam misalnya, ni imam solat apa ni? Imam ni mukim ke musafir? Was-was lah. Aku belum sembahyang lagi Zuhur. Kalau aku solat musafir, kasar, pendekkan solat dua rakaat. Tapi imam ni kalau musafir, baguslah. Tapi kalau dia bukan musafir, dia sembahyang empat, macam mana lah niat ni? Itu tak mengapa. Awak datang, awak cuma niat, kalau dia musafir, aku sembahyang dua rakaat. Kalau dia mukim, aku ikut dia sampai habis. Okey lah. Yang itu dimaafkan. Sebab tu ada berkaitan dengan orang lain. Adapun kita sendiri, kita tak boleh was-was. Aku musafir ke, tak musafir ke, itu tak boleh lah. Kita nak kasar ke, tak nak kasar ke, tak boleh tengah-tengah kita tukar-tukar niat kita. Dan satu faedah lah, kalau kita musafir sekali pun, bila kita berjemaah dengan imam yang mukim, yang sembahyang penuh empat rakaat, kita tak boleh solat hanya dua rakaat. Tak boleh dia lepas tahiyatul awal aja dua rakaat, kita pun assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa? Tak ikut lagi. Saya musafir, musafir dua rakaat lagi afdal. Tidak. Kalau orang tanya kenapa tak boleh, kenapa dia mesti ikut imam dia sampai habis walaupun dia musafir, maka ketahuilah sahabat-sahabat ditanyakan tentang hal ini dan mereka menjawab, huwa sunnah, itulah sunnah, itu adalah sunnah, itu dari sunnah Nabi SAW. Walaupun musafir mesti ikut imam, itu menunjukkan kepentingan apa? Ikut imam. Walaupun kita tak setuju dengan imam gitu ke imam gini, tapi kalau kamu ikut sembahyang, kita mesti jaga jamaah wajib, ikut imam wajib. Jadi macam tadilah, kita sikit aja. Ada imam kunut, biasa imam kunut. Walaupun kita tak rasakan kunut tu ada dalam solat subuh misalnya, kita ikut ke tak nak ikut? Jawab kita ikut. Dan sebaliknya, kalau kita macam tadi awak-awak semua kunut dalam subuh, imam pula tak kunut, kita ikut imam. InsyaAllah tak salah. Sebab semua yang melakukan tu tahu kenapa dia lakukan, dia ada dalil. Tak salah, kita bergaduh dalam masjid. Ini cerita kunut tak kunut, ini cerita lama. Mazhab Syafi'i kata kunut, mazhab Maliki kata kunut, tapi mazhab Hambali kata tak ada kunut, mazhab Hanafi kata tak ada kunut. Jadi dua kata ada kunut, dua kata tak ada kunut. Dan mereka ni semua imam-imam besar, ulama. Takkanlah mereka itu sengaja saja dia nak bercanggah-canggahan ataupun nak bersengketa sekejap nak keluar fatwa, ada nak keluar fatwa ni, ada nak keluar fatwa ni, tidak. Mereka melihat dalil-dalilnya daripada Quran dan hadis, mereka keluarkan pendapat ini, ini keluarkan pendapat ini. Tapi bila solat sama-sama, mereka ikut imam. Jadi dengan itu kita tak bergaduh lah. Sama lah solat terawih, solat 20 rakaat, yang ini solat 8 rakaat. Kalau awak dah ikut imam, ikut saja. Lainkan perkara yang jelas salah, disepakati salah, disepakati bukan sunnah, itu lain cerita lah. Itu kita tak boleh ikut lah. Faham eh? Jadi ikut imam dalam pergerakan kita. Kalau kita ni sihat, kita mesti solat diri ya, betul lah. Boleh kita solat duduk waktu kita sihat. Ini solat wajib lah. Mesti solat berdiri. Tapi kalau kita ikut imam yang sakit, yang ada uzur, tak boleh berdiri, dia duduk atas kerusi misalnya, ha, dia jadi imam. Ataupun dia duduk atas lantai lah, senang cakap. Boleh tak kita berdiri, dia duduk? Apa jawab ya? Kita mesti duduk. Kita mesti duduk sama dengan itu. Walaupun kita sepatutnya berdiri. Tengok kuatnya ikatan jamaah, kuatnya tuntutan mengikut imam. Kita diajarkan dalam Islam ahlu sunnah wal jamaah, ahli sunnah yang mengikut sunnah Nabi SAW dan mengikut jamaah. Clear? Dan jamaah yang khusus tu adalah jamaah dalam masjid. Sebab itu salah kita dalam satu masjid kita berpuak-puak. Kita ada jemaah kecil kat sini, kita ada jemaah kecil kat situ, jemaah kecil kat belakang. Boleh tak solat subuh? Siapa ikut mazhab Syafi'i sembahyang kat sini, siapa mazhab yang tak ada kunut sembahyang kat situ, boleh tak? Apa gagak kalau kita faham roh Islam tentang jamaah kesatuan? Tak boleh, haram. Satu masjid buat lebih daripada satu jamaah. Bahkan kata ulama dilarang, kalau tak sampai haram, kadang-kadang boleh haram. Dalam satu waktu buat dua kali jamaah. Maknanya solat zuhur, lepas tu datang lagi orang, lepas tu zuhur lagi, datang orang lagi, satu zuhur lagi. Lepas sebut ke apa, ada yang melarang. Melainkan ada sebab je, musafir ke apa. Sebab takut apa ni, ada banyak kerupuk, banyak puak-puak dalam satu masjid. Ini kita keluar sikit lah daripada hadis ni, ni. Semata-mata menjaga kesatuan. Lepas itu bila dalam bulan Ramadan yang saya perhatikan, tak tahu ada disentuhkan oleh ustaz-ustaz ke tidak, saya pernah sentuhkan perkara ini pada ustaz-ustaz juga. Pada bagaimanapun macam ni, bila isyak, solat isyak berjemaah semua ikut imam, bagus, itu tak ada masalah. Bila solat terawih semua ikut imam pun tak ada masalah. Sampai witir pun tak ada masalah, biasanya tak ada masalah. Ya kan? Tidak. Sebahagian masjid, di sebahagian masjid, bahkan di Singapura ni banyak juga masjid yang gitu, masjid besar-besar pun yang gitu. Bila solat witir saja, sah, tau-tau saja orang hilang. Pergi mana? Pergi belakang. Yang lain masih lagi lah kekal dengan imam. Tapi mulalah saf kosong apa semua dah leceh, nak masuk-masuk imam, nak witir, nak cepat lah. Itulah sebab tak ada rongak kat sana, rongak kat sini, simpang siur, saf pun dah tak betul. Sebab ada orang keluar, kalau dia keluar nak balik tu cerita lain lah, pergi kerja ke ada urusan. Tapi rupanya dia pergi belakang nak buat apa? Nak solat. Solat apa? Solat jemaah pula tu, ada imam lain, ada makmum lain. Solat lain ke solat sama? Kita tengok perhatikan lama-lama kita, solat sama juga. Rupanya dia solat witir juga. Tapi oleh kerana mazhabnya lain, cara witirnya lain, kita buat dua rakaat salam, satu rakaat lagi satu baru salam, ni ada dua salam lah. Dia nak buat straight terus satu salam saja ke, ataupun kena tahiyat awal tu dia, dia tak beri salam, dia bangun lagi. Ha, ikut khilaf tu lah. Boleh pasal tu punya pasal, dia nak kena jemaah lagi satu. Dan ni bukan selepas jemaah tu tau, ni sama-sama simultaneously. Apa gagal yang berlaku? kita berpecah kerana masalah mazhab, kerana masalah fiqah. Kita sangka baiklah, kita buat gini kerana kita rasakan itulah yang benar. Saya katakan, tidak ada dalil yang membolehkan perbuatan macam itu. Bahkan perbuatan itu adalah perbuatan mungkar dalam masjid. Itu yang disebutkan oleh ramai ulama. Walaupun awak mazhab apa, awak mesti ikut imam kat depan. Mereka nak awak kat rumah, cerita lain. Di dalam masjid tak boleh. Apa dalil? Yang pertama, cara witir yang kamu nak lakukan dalam jemaah yang kedua tu, kamu dapat daripada mana witir macam tu? Oh, saya dapat daripada apa yang saya kaji daripada sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW kata witir macam ini. Habis, orang yang buat solat witir kat depan tu, apa pula dia cakap? Witir dia ikut siapa pula? Dia pun kata, inilah mengikut sunnah yang diijtihadkan oleh imam kita. Semua kata ikut sunnah pula. Semua nak ikut sunnah, bagus tu sebenarnya. Kita puasa Ramadan sama-sama, kita buka pun kadang sama-sama. Lepas tu bila bab solat ni sama-sama, lepas tu yang ini tak sama-sama. Dan semua kita nak ikut sunnah. Kenapa kita tidak boleh mengalah, berlapang dada? Kalau semua ikut sunnah, maknanya solat dia mesti sah, solat awak pun mesti sah. Kenapa awak tak boleh ikut belakang imam dan kita jaga kesatuan jamaah? Kalau kita lihat asal sembahyang tarawih, bila masanya dimulakan solat tarawih berjamaah dalam masjid di belakang satu imam? Siapa yang mulakan? Yang mulakan adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ingat tak? Kenapa dia buat macam itu? Banyak apakah sejarah? Pada bulan Ramadan dia masuk masjid Nabi. Dia nampak ada grup kat sini 2-3 orang sembahyang jemaah. 2-3 orang sembahyang jemaah kat tiang ni. Kat belakang tiang tu dua. Semua tengah solat apa? Malam Ramadan solat tarawih. Pecah-pecahan ni tak bagus. Maka Umar bin Khattab memerintahkan sahabat yang pandai baca Quran, yang hafiz baca Quran, itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan seorang lagi, suruh ganti-ganti lah. Suruh diri ke depan, kumpulkan jemaah yang banyak-banyak ni kat dalam satu masjid. Masjidnya bukannya besar, kecil je macam gini je. Zaman Nabi SAW kat Raudhah tu je masjid Nabi. Dan solat di belakang satu imam. Waktu imam dah habis ni, beberapa rakaat tukar pula imam lagi satu. Kenapa? Sebab zaman dahulu bacaannya panjang-panjang. Jadi semua sahabat ikut belakang satu imam. Dan dia kata Umar bin Khattab, nikmatul bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah inilah dia. Dia panggil bid'ah lah, tapi itu bukan bid'ah. Maknanya itu perkara yang baru secara relatif, bukan baru sangat. Pada zaman dia benda tu baru lah, sebab dahulu orang solat berjemaah berselerakkan. Tapi dia bukan baru. Sebab zaman Nabi SAW, Nabi SAW solat tarawih, lain semua ikut satu jemaah aja. Cuma berapa malam saja Nabi SAW lakukan solat jemaah bertarawih. Solat tarawih berjemaah. Dia kata 3 malam. Dan Nabi SAW selepas itu masuk rumah, dia tak solat lagi. Solat tarawih lagi berjemaah di masjid. Dan alasan beliau adalah, inni akhafu an tufrada alaikum. Dalam riwayat Bukhari, aku takut nanti solat tarawih kita buat macam ini, nanti Allah turunkan wahyu, wajibkan pula solat tarawih. Dah susah pula kita. Dah solat 5 waktu plus solat tarawih bulan Ramadan wajib, tak boleh miss. Nanti menyusahkan umatku. Itu sayangnya Nabi SAW pada kita. Sebab itu Nabi SAW tak teruskan. Selepas wafatnya Nabi SAW, zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar lagi strict follow sunnah. Dia tak pernah nak tambah-tambah, tak ada kurang. Jadi begitulah orang solat sendiri-sendiri. Zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab sekarang wahyu dah tak turun lagi. Tak mungkin solat tarawih diwajibkan. Apa yang dah diwajibkan dah sudah. Apa yang tidak diwajibkan tak akan diwajibkan. Jadi solat tarawih tetap sunnah berjamaah. Tapi jemaah macam ini, jemaah macam ini, jemaah macam ini, apa pasal macam ini? Itu lumba-lumba pula. Itu sembahyang banyak, itu sembahyang sikit, itu sembahyang suara sedap, itu alah, macam-macam dalam tu masjid. Keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Dikumpulkan di belakang sebelakang satu imam sebagaimana yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Sekarang kita pada zaman kita pula buat dua witir pula. Kerana mazhab Syafi'i tak sama dengan mazhab Hanafi lah, Hanafi tak sama dengan Syafi'i. Kalau pergi mazhab masjid dekat tempat apa ni? Tempat mazhab Hanafi punya masjid, orang Syafi'i pula keluar kat belakang. Kalau mazhab Syafi'i punya masjid, orang Hanafi pula keluar. Ni bukan kat Singapura je. Kat negeri-negeri Arab pun ada yang macam tu. Sebab tu telah ditegur oleh ulama tentang hal ini. Dan satu dalil lagi mengatakan ini satu kemungkaran dalam masjid. Kita tahu bahawa zaman Nabi SAW ada satu kumpulan orang-orang Islam yang zahirnya Islam. Mereka ini tinggal di kawasan luar daripada Madinah sikit. Dan mereka membina masjid. Mereka membina sebuah masjid. Baguslah, ada masjid mereka tu. Jadi senanglah orang nak solat yang kat luar sana, yang jauh sikit, tak perlu nak datang ke masjid Nabi. Maka mereka pun menghantarkan orang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjemput beliau untuk solat di masjid yang baru bina. Kita kata orang tu macam nak launch lah, merasmikan masjid. Zaman tu kita nak launch masjid, kita panggil ulama lah. Zaman sekarang kita nak launch masjid, kita panggil menteri lah, apalah. Kadang bukan Islam pun, tak tahu kenapa, wallah. Yang penting tu lah, dipanggil Rasulullah SAW, masalah dah mula lah. Baguslah ada masjid, tambah masjid bagus, tambah syiar Islam berjamaah. Tapi belum sempat Rasulullah SAW nak pergi ke masjid tersebut nak solat, Allah SWT turunkan wahyu dalam Al-Quran, la takum fihi abada. Jangan kau wahai Muhammad solat di dalam masjid ini selama-lamanya. Jangan solat kat dalam ni. Kemudian Allah terangkan, itu masjid yang mereka bina tu bukannya ikhlas kerana Allah SWT, tetapi dia ada agenda lain. Itu masjid politik, masjid parti politik. Walaupun tak ada parti, nama parti tu, tapi dia politik juga. Kerana ia dibina oleh sekumpulan yang nampakkan keislaman mereka, tapi mereka sebenarnya munafik. Dan mereka letakkan location masjid tu dekat satu tempat yang mana mereka dekat dengan Madinah, dengan orang-orang Islam. Mereka tahu khabar berita daripada orang Islam. Dan ia juga dekat dengan apa ni, orang kafir di luar sana. Jadi itu masjid kira macam tempat spy lah. Jadi ada apa-apa sebenarnya boleh pas berita kepada musuh-musuh mereka, Islam. Jadi bukan kerana Allah SWT. Masjid berbeza. Maka apa yang berlaku? Tak boleh semayang kat masjid macam itu. Kerana ia adalah untuk memecah belahkan umat Islam. Wa tafriqan bainal mu'minina wa irsalan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Masjid itu adalah untuk memecah belahkan bainal mu'minin, antara orang yang beriman, dan sebagai tempat untuk spy, mengecek-ngecek berita untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bila turun wahyu ini, dia pun hantar para sahabat robohkan masjid yang baru bina. Robohkan masjid. Kalau sekarang masjid berjuta-juta dolar, itulah lebih kurang harga masjid. Apa hukum merosakkan harta benda, merobohkan masjid? Masjid dia diroboh. Kalau dalam keadaan normal dia berusaha membazirkan harta benda, kenapa masjid tu tak boleh tukar jadi rumah ke jadi lain kan? Nah, kita kan satu, kalau ikut akal sekarang ni, tak payahlah kita, yelah dah salah tu sudah, kita betulkan niat aje lah. Ataupun kita tukar masjid tu jadi kedai ke, jadi tempat lain. Tapi Nabi SAW robohkan masjid. Dan masjid itu dalam Al-Quran dinamakan Masjid Dirar. Masjid Dirar, masjid yang merusakkan. Kenapa dia simbol kerusakan jadi dirubuhkan? Jadi ulama mengambil faedah daripada peristiwa itu, bahawa apa juga perkara yang memecah belahkan kesatuan umat mesti dihapuskan. Dan untuk masalah kita secara spesifik tentang dua jemaah dalam satu masjid, kalaulah jemaah dalam dua buah masjid yang berbeza, iaitu bumbung yang berbeza, tidak dibenarkan kerana memecah belahkan umat. Apalagi kalau perpecahan dalam satu masjid, lebih-lebih lagi dilarang, lebih-lebih lagi perlu dihapuskan. Itulah fiqh, itulah kefahaman tentang perkara ini. Dan ketahuilah, lebih kurang dalam 200 tahun yang lalu, di kota Mekah, di Masjidil Haram, depan Kaabah, dalam satu-satunya, dalam Kaabah tu ataupun di Masjidil Haram tu, ada empat mihrab. Dia ada empat corner kan? Ada empat mihrab. Agak-agak mihrab tu siapa? Satu mihrab dekat Hajar Aswad untuk mazhab Syafi'i. Satu mihrab dekat rukun lagi satu untuk mazhab Hambali. Satu lagi mihrab untuk mazhab Hanafi. Satu lagi untuk mazhab Maliki. Empat mihrab. Kenapa? Sebab orang ramai dah terlampau tak asuk dengan mazhab. Mazhab tu dah macam sunnah Nabi SAW, dah macam syariat. Jadi bila mereka solat, mereka yang mazhab ni solat kat sini, mazhab ni solat kat ni, mazhab ni solat kat sini. Begitu dahsyatnya taklid buta dan ta'asub orang ramai ketika itu. Ini dalam Masjidil Haram. Tapi sekarang ada lagi tak? Dah tak ada lagi. Alhamdulillah. Semua orang daripada mana negeri, warna kulit berbeza, bahasa berbeza, mazhab macam-macam mazhab, walaupun daripada Iran pun, yang mazhab Syiah pun datang situ, boleh sembahyang di belakang satu imam. Nampaklah cantik. Dengan ini kita dapat rasakan kebesaran, keagungan agama Allah SWT. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuhirahu 'ad-dini kulli walau karihal kafirun. Dialah yang telah mengutuskan rasulnya dengan huda, petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang hak, supaya memenangkan atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang yang kafir benci. Orang kafir tengok kita bersatu memang dia tak suka. Jadi kita jangan merosakkan kesatuan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, sesungguhnya umatmu ini dia umat yang satu, maka kepada aku sajalah kamu menyembah. Jangan kita sendiri yang pecah belahkan antara kita. Jadi ada perkara memang kita boleh menghormati perbezaan pendapat, tetapi dalam perkara-perkara yang lain yang kita dah contohkan tadi, tidak boleh kita berbeza pendapat dalam perbuatan. Sebab tu dalam waktu haji, oh saya rasa nak bulan belum keluar lah. Jadi ini bukan 9 Zulhijjah, ini bukan hari Arafah. Yang itu pula kata tak, kat tempat saya dah 9 Arafah. Tapi bila sampai di Masjidil Haram, sampai kat Mekah, kita mesti wukuf mengikut Mekah, mengikut apa yang ditetapkan oleh imam di Mekah. Itu menunjukkan bahawa nak bulan puasa. Sama macam-macam mazhab kita style puasa dia tu lah. Tapi puasa mesti sama-sama bulan Ramadan. Itu pun sekarang dah ada orang nak puasa lain masa. Ada nak ikut mana? Saya nak ikut Mekah, saya nak ikut Malaysia, saya nak ikut saya nak ikut yang sana, saya nak ikut anak bulan dan macam-macam. Akhirnya umat Islam tak habis-habis bercakaran antara satu dengan lain. Dia tak dapat bezakan mana yang boleh ada khilaf, yang kita boleh berlapang dada, mana yang kita mesti meninggalkan khilaf itu dan kita cari kesatuan Allah Taala. Jadi kita walaupun hanya dapat sedikit saja membahaskan tentang hadis niat tadi, insya-Allah kita akan sambung lagi perkara lain. Yang penting kita simpulkan bahawa niat itu penting, dan niat itu ada waktunya, dan waktu niat yang dikira oleh syariat adalah yang berserta dengan awal ibadat ataupun sebelumnya, dengan syarat dia tidak terlalu panjang ataupun ada perkara yang merubah niat tersebut. Jadi sungkan kita tahulah, dan tidak mengapa kita dan perlu kita yakin terhadap ibadah kita dalam kita berniat. Adapun was-was tentang sesuatu perkara kemudian kita berniat dalam ibadah tersebut, yang itu tidak dikira, melainkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Permasalahan fiqah ini memang panjang lebar. Waktu subuh macam ini tak boleh kita banyak-banyak sangatlah. Kita ambil sikit saja. InsyaAllah yang penting adalah walaupun dia sedikit, ia memberi manfaat. Dan insyaAllah kalau dia ilmu yang bermanfaat, dia akan memberikan berkat kepada kita, dan dia akan menambahkan timbangan amalan hasanat kita di hari kiamat kelak. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma a'inna wa la tu'in 'alaina, Allahumma ansurna 'ala man 'adana, innaka antal 'azizul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad.